Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji pembahasan khusus, yaitu terkait dengan pembahasan salatul kusuf, salat gerhana. Yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat karena kabarnya dan katanya besok akan terjadi gerhana. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Namun ketika menjadi perbincangan hangat tentang gerhana, tidak ada salahnya kita memurojaah, mengulang-ulang kembali pembahasan salatul kusuf, yang insyaallah pembahasannya akan kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitabi Was Sunnah. Yaitu pada bab yang ke-14 dari kitab Shalah. Bab yang ke-14 dari kitab Shalat. Kita mulai al-babur rabi asyar, bab yang ke-14 fi salatil kusuf, tentang salat kusuf atau salat khusuf. Kusuf dengan khusuf bimaknan wahid, maknanya sama, gerhana. Wa fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful kusufi wal hikmatu minha wal hikmatu minhu. Definisi kusuf, definisi gerhana dan hikmah adanya kejadian gerhana. Apa hikmahnya akan disebutkan di sini. Al-kusuf, makna gerhana adalah huwa inhijabu dawi ahadin nayrain asyamsi wal qamar bisababin ghairi mu'taj. Gerhana adalah tertutupnya atau terhalangnya cahaya atau sebagian cahaya salah satu dari matahari atau rembulan. Bisababin ghairi mu'tad, karena sebab yang ghairi mu'tad, yang tidak biasa. Ini makna khusuf atau khusuf. Makna gerhana adalah terhalangnya atau tertutupnya sebagian cahaya, cahaya atau sebagian cahaya matahari atau rembulan, karena sebab yang tidak biasa. Wal kusuf wal khusuf bimakna wahid. Kusuf dan khusuf itu satu makna, artinya sama gerhana. Wa yuhdisullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li'ibadihi hatta yarji'u ilaihi subhanah. Kemudian hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gerhana itu sebagai takhwifan, untuk menakut-nakuti hamba-hambanya supaya mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah terjadinya gerhana, supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana pada zaman beliau, maka beliau bersegera menuju ke masjid dalam keadaan takut. Kemudian beliau melaksanakan salat al-kusuf. Ini diantara hikmah terjadinya gerhana. Allah hendak menakut-nakuti hamba-hambanya. Kejadian yang tidak biasa terjadi, Allah menakut-nakuti hambanya agar mereka kembali, diingatkan, agar mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La yatamada fil ma'asi, tidak terus menerus dalam kemaksiatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya terjadinya gerhana adalah untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah agar mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa inna ma yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan kematiannya putra beliau Ibrahim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika manusia mereka menyatakan bahwasannya terjadi gerhana karena kematian Ibrahim putra beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat, dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Wa inna ma yukhawwifu Allahu bihi ma ibadah, hanya saja terjadinya gerhana adalah karena Allah hendak menakut-nakuti hamba-hambanya dengan gerhana tersebut agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi gerhana. Beliau keluar dalam keadaan takut menuju ke masjid, kemudian memerintahkan sahabatnya untuk menyerukan as-salatu jami'ah, untuk menunaikan salat gerhana. Kemudian beliau melakukan salat yang begitu panjang, 2 rakaat dengan 4 ruku' dan 4 sujud dan 4 kali membaca Al-Fatihah. Adapun sebagian manusia atau kaum muslimin pada zaman sekarang, ya, sangat jauh dari apa yang telah dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau terjadi gerhana, malah bersiap-siap untuk melihatnya sambil tamasya, berlibur, melihat ke spot-spot yang indah. Ada yang berangkat ke Belitung, ada yang berangkat ke Palu, ada yang berangkat ke Ternate. Allahul Musta'an. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana, keluar rumah dalam keadaan takut. Takut kalau-kalau itu adalah hari kiamat. Takut kalau itu adalah azab Allah. Kemudian beliau melakukan sholat dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sholat. Sehingga perintah di sini hukum asalnya adalah wajib. Karena tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Yang demikian karena terjadinya gerhana adalah dalam rangka agar hamba-hamba Allah takut, agar mereka kembali, agar mereka terhenti dari kemaksiatannya, agar mereka bertaubat kepada Allah, diingatkan agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini makna kusuf dan hikmah terjadinya kusuf atau gerhana. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Hukum salatil kusufi wa daliluha. Hukum salat kusuf dan dalil-dalilnya. Wa salatul kusufi wajibatun ala ma saraha bihi Abu Awana fi sahihi. Salat kusuf hukumnya wajib sesuai dengan apa yang dijelaskan, diterangkan di dalam kitab sahihnya Abu Awana. Dijelaskan, diterangkan oleh Abu Awana dalam kitab sahihnya. Wa huqiya an Abi Hanifah, dan demikian pula diriwayatkan dari Abu Hanifah. Beliau berpendapat wajib. Wa ajraha Malik majral Jum'ah, bahkan Imam Malik rahimahullahu taala menghukuminya seperti hukum salat Jumat. Wa qawwa Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu al-qaula bil wujub au bi wujubiha. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat wajibnya sholat kusuf. Wa ayyada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan pendapat wajib ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa dhalika li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dalam sebuah hadis. Fa idza ra'aytumuhuma fasallu. Kalau kalian melihat keduanya terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, maka sholatlah kalian. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal perintah dari beliau adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Dan di sini tidak ada. Wa kharaja fazi'an ilaiha. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut, keluar dalam keadaan takut. Segera menunaikan sholat. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibad. Dan beliau mengkhabarkan bahwasannya gerhana ini adalah sebagai takhwif, kejadian yang menakut-nakuti hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka kembali kepada jalan Allah. Hada hukmu salatul kusuf. Ini hukum salat kusuf, wahuwa al-wujub, yaitu wajib. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mengatakan al-wujub huna wujubul kifayah, fardu al-kifayah. Wa fihi khilaf, dan masalah ini ada perselisihan. Kemudian al-mas'alatu tsalisah, masalah yang ketiga, waktuha, waktu pelaksanaannya. Kapan pelaksanaan salat gerhana? Waktuha min ibtida'il kusuf ila dhahabi. Waktunya adalah dari permulaan terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjaliya." Apabila kalian melihat gerhana tersebut, fasallu, maka salatlah kalian, hatta yanjaliya, sampai terang kembali, sampai jelas kembali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini waktunya. Ketika sudah dilihat terjadi, maka sudah diperbolehkan memulai sholat gerhana. Kalau belum terjadi, maka belum waktunya. Atau kalau sudah selesai, maka sudah selesai waktunya. Kalau misalkan terjadi gerhana dari jam 6:30 sampai jam 8 misalkan. Jam 8 sudah terang, sudah selesai gerhana, maka naam, waktunya ya di waktu tersebut. Ya, 6:30 sampai jam 8. Dari dimulainya gerhana sampai hilangnya gerhana. Jadi enggak boleh terjadi gerhana di pagi hari, sholat gerhananya jam 11 misalkan. Udah rampung, udah selesai gerhana, matahari udah jelas. Baik. Tapi kan kalau pagi-pagi masih pada kerja, maka kita tunda sholat gerhana ba'da zuhur misalkan. Enggak boleh, ya. Karena waktu sholat gerhana adalah ketika mulai terjadinya sampai selesainya gerhana tersebut. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, yang terakhir, kaifiyatuha wa ma yaqra'u fiha, tata caranya dan apa yang dibaca dalam sholat gerhana. Bagaimana tata caranya? Tentunya tata caranya harus mengikuti tata cara sholat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh membuat tata cara sholat gerhana sendiri. Wa kaifiyatuha, tata caranya adalah rokaatan, jumlahnya hanya 2 rokaat. Yaqra'u fil ula jahran lailan kanat aw naharan al-fatihata wa suratan tawilatan. Pada rakaat pertama maka dia membaca surat Al-Fatihah dan surat-suratan yang panjang, jahran, dengan dikeraskan bacaannya. Sama saja di malam hari atau di siang hari, bacaannya dikeraskan. Di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat-surat panjang. Tsumma yarka' tawilan. Kemudian ruku', dengan ruku' yang panjang, lama ruku'nya. Tsumma yarfa'u, kemudian bangkit dari ruku. Wa yasmi wa yahmad, mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa la yasjud, dan tidak sujud. Habis ruku maka sami'allahu liman hamidah, ya. Yang makmum menjawab Rabbana walakal hamd. Wala yasjud, dan tidak sujud. Bal yaqra'ul fatihata wa suratan tawilatan dunal ula. Bahkan dia membaca surat Al-Fatihah lagi. Habis ruku bangkit baca surat Al-Fatihah lagi dan surat-surat yang panjang lagi. Tetapi panjangnya di bawah surat-suratan yang dibaca di rakaat yang pertama. Artinya lebih pendek dari surat yang dibaca pada rukuk yang pertama. Tsumma yarka, kemudian rukuk. Artinya rukuk yang kedua. Tsumma yarfa, kemudian bangkit dari rukuk. Tsumma yasjud sajdataini tawilatain. Kemudian setelah bangkit dari sujud, setelah bangkit dari ruku, kemudian sujud, 2 kali sujud dengan sujud yang panjang, sujud yang lama. Jadi berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Tsumma yusalli tsaniyata kal ula. Kemudian setelah sujud yang kedua bangkit untuk menunaikan rakaat yang kedua. Dan rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama. Baca Al-Fatihah, baca surat yang panjang tapi lebih pendek dari yang kedua tadi. Kemudian ruku, bangkit dari ruku, baca Al-Fatihah lagi. Dan baca surat-suratan lagi yang panjang, tetapi lebih pendek daripada yang ketiga. Kemudian setelah itu, ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud. Naam, 2 kali sujud, dengan sujud yang panjang, kemudian bertasyahud, kemudian salam. Jadi rakaat yang kedua kalula seperti rakaat pertama, lakin dunaha fi kulli ma yaf'al, tetapi lebih pendek. Naam, dalam setiap bacaan dan gerakannya. Rukuknya lebih pendek, sujudnya lebih pendek dari rakaat yang pertama. Tsumma yatasyahadu wa yusallim, kemudian bertasyahud dan salam. ini tata cara ringkas dalam pelaksanaan salatul kusuf, salat gerhana. Dalilnya liqauli Jabir, dalilnya adalah ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Matahari tertutup, yaitu terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Fi yaumin syadidil har, pada siang yang panas. Di hari siang yang sangat panas, di musim panas. Fasolla bi ashabihi, kemudian beliau sholat dengan para sahabatnya. Sholat jamaah. Fatolal qiyam, kemudian beliau memperpanjang qiyam, berdirinya panjang. Hatta ja'alu yakhirun, sampai nah mereka hampir jatuh saking panjangnya. Suma raka'ab fa'atol, kemudian beliau ruku', kemudian memperpanjang ruku'nya. Suma rafa'a fa'atol, kemudian beliau mengangkat atau bangkit dari ruku' dan memperpanjang berdirinya. Itu baca surat Al-Fatihah lagi dan baca surat-surat panjang. Summa raka'a fa'athal, kemudian beliau rukuk kembali dan memperpanjang rukuknya. Ini rukuk yang kedua. Summa sajada sajadatain, kemudian beliau sujud dua kali sujud. Summa qam, kemudian beliau berdiri kembali untuk menunaikan rakaat yang kedua. Fasana anahu dzalik, dan beliau melakukan yang seperti rakaat pertama. Dua kali rukuk, dua kali membaca Al-Fatihah dan surat-suratan panjang. Fakanat arba'a raka'at wa arba'a sajadat, maka salat kusuf ada empat ruku' dan empat sujud. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini dalil kaifiyatu salatil khusuf, tata cara salat khusuf. Kemudian wa yusannu an ya'idhal imamun nasa ba'da salatil khusuf, dan disunnahkan imam untuk memberi nasihat kepada jamaah setelah menunaikan salat khusuf. Disunnahkan untuk berkhutbah. Wa yuhadziruhum minal ghaflati wal iktirari bidunya, dan memperingatkan manusia dari kelalaian dan memperingatkan manusia dari iktirar bidunya, dari tipuan-tipuan dunia. Ingatkan manusia jangan tertipu dengan gemerlap-gemerlipnya dunia, warna-warninya dunia. Diingatkan. Wa ya'muruhum bil iktsari minad du'ai wal istighfar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau na'am afwan imam ya. Imam memerintahkan manusia untuk memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Mohon ampun. Hadza huwa sunnah. Ini hukumnya sunnah. Khutbah setelah salat kusuf hukumnya adalah sunnah. Dan khutbahnya khutbatun wahidah, hanya sekali. Tidak seperti khutbah Jumat dua kali, tidak, tetapi sekali. Apa dalilnya bahwasanya khutbah setelah salat kusuf adalah sunnah? Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad khataba an-nasa ba'da shalah, beliau telah berkhutbah di hadapan manusia setelah salat kusuf. Wa qala, dan beliau berkata dalam khutbahnya, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aytum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa shollu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat kejadian tersebut, melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Wakabiru dan bertakbirlah, agungkanlah Allah. Wasallu dan sholatlah kalian. Watasoddaku dan bersodakohlah kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Faidan tahati sholatu qabla linjila falatu'ad. Terus bagaimana kalau sholatnya selesai sebelum selesai gerhana? Mulai sholat di awal gerhana, selesai sholat ternyata pas terjadi getotalnya. Nah, pas gelap misalkan, atau masih terjadi gerhana, apa yang dilakukan? Fala tu'ad, tidak diulangi sholatnya. Kalau selesai sholat masih ada gerhana, tidak diulangi sholatnya. Tetapi bal yadkur, tetapi dia berzikir, banyak berzikir. Wayukthir min du'aihi, dan banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak bersedekah, banyak bertakbir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Salatlah kalian dan berdoalah sampai terang kembali atau terangkat kembali apa yang menimpa kalian. Sampai terang kembali matahari atau rembulan tersebut. Fadalla ala annahu in sallama minas salati qabla al-injila tashaghala bid-du'a. Ini menunjukkan bahwasanya apabila salam dari salat kusuf sebelum injila, sebelum selesai gerhana, tashaghala bid-du'a, maka hendaknya seseorang menyibukkan diri dengan doa. Wa idza tammal injila wa huwa fi sholati atammaha khafifatan wa la yaqta'uha. Dan apabila ternyata telah selesai gerhana dalam keadaan dia masih sholat, masih misalkan rakaat pertama misalkan, ya, nah, dalam keadaan matahari sudah jelas, sudah terang kembali, maka atammaha, dia menyempurnakan sholatnya khafifah, secara ringan. Jadi jangan panjang-panjang lagi, rakaat kedua dipercepat. Nah, karena sudah selesai gerhananya. Wala yaqta'uha, dan tidak memutus sholatnya. Jangan, oh sudah selesai gerhana, sudah kita batal sholatnya. Tidak. Tetapi dia lanjutkan sampai selesai, namun khafifah, diringankan bacaannya. Nah, dikarenakan gerhana telah selesai. Baik, ini sekilas tentang gerhana atau pembahasan gerhana yang dirangkum atau ditulis dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Nah, dan di sana masih ada beberapa tambahan faedah tentang sholat gerhana. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Nah, al-muadzin fali adzin. Baik, kita lanjutkan. Telah kita sebutkan tadi bahwasannya hukum sholat kusuf, sholat gerhana adalah wajib. Kemudian muncul masalah, apakah wajib dikerjakan secara berjamaah ataukah boleh sendiri-sendiri? Jumhur para ulama berpendapat bahwasannya sholat berjamaah dalam sholat gerhana hukumnya adalah sunnah. Baik, kalau hukum sholat gerhananya apa? Wajib. tapi dilaksanakannya secara berjamaah, hukumnya adalah sunnah. Dan ini yang naam kuat yang dirujukkan oleh para ulama al-muhaqqiqin, para ulama ahli tahqiq, bahwasannya sholat berjamaah dalam sholat kusuf adalah sunnah. Artinya boleh seseorang sholat gerhana di rumahnya masing-masing. Nah, karena sholat berjamaah dalam sholat gerhana hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah sholat gerhananya. Kemudian telah kita sebutkan tadi bahwasannya sholat gerhana itu 4 kali ruku, dalam setiap rokaat 2 ruku. Kemudian muncul masalah, apa hukum ruku yang kedua? Misalkan kita sudah melaksanakan ruku yang pertama, sudah baca Fatihah, surat-surat panjang, sudah rukuk. Apa hukum rukuk yang kedua? Kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi dan membaca surat-suratan yang panjang lagi. Jumhur para ulama atau dalam masalah ini ya, terdapat perselisihan. Di dalam masalah ini terdapat perselisihan. Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran atau pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah pada setiap rukuknya hukumnya adalah rukun, sehingga rukuk yang kedua atau berdiri yang kedua juga hukumnya adalah ruknun min arkan salatil kusuf. Artinya tidak sah kalau seandaikan pada rakaat atau setiap rakaatnya hanya 1 kali ruku, hanya 1 kali berdiri. Sehingga sama saja berdiri yang pertama dengan berdiri yang kedua, atau ruku yang pertama dengan ruku yang kedua, Al-Fatihah pertama atau Al-Fatihah yang kedua, hukumnya adalah ruknun min arkanis shalah. Demikian pula ruku yang ketiga dan ruku yang keempat, Al-Fatihah yang ketiga dan Al-Fatihah yang keempat adalah ruknun min arkanis shalah. Sehingga kalau seandainya seorang makmum, dia hanya mendapati ruku yang kedua, ya. Misalkan imam, dia sudah ruku yang pertama, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian masuk makmum, baru datang, dia mendapati al-qiyamutsani, berdiri yang kedua setelah ruku. Apa yang dia lakukan setelah salam? Orang yang seperti ini maka hanya mendapati satu rokaat. Hanya mendapati satu rokaat karena dia terlewatkan dari ruku yang pertama. Maka orang seperti ini setelah selesai salam, imam salam, dia berdiri kembali. Berdiri kembali menyempurnakan rekaat yang tertinggal. Sempurnakan rekaat yang tertinggal dengan dua kali ruku dan dua kali sujud. Jadi baca lagi, berdiri lagi, baca Al-Fatihah, surat-suratan, ruku, bangkit dari ruku, baca Al-Fatihah lagi, baca surat-suratan, ruku, bangkit dari ruku, kemudian baru sujud, tasyahud dan salam. Ini bagi makmum yang hanya mendapati al-qiyam as-sani, berdiri yang kedua. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Kemudian diantara faedahnya, bolehkah melaksanakan sholat kusuf di waktu-waktu terlarang? Di waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat, nah, seperti waktu ba'dal asar, ba'da subuh sampai matahari terbit, kemudian kapan lagi? Pas matahari berada di atas kepala, ini waktu-waktu yang terlarang melaksanakan sholat. Kemudian kalau terjadi gerhana di waktu-waktu tersebut, apakah boleh melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut? Maka al-jawab, jawabannya boleh melaksanakan sholat kusuf di waktu-waktu yang terlarang. Karena sholat kusuf itu dilakukan lisabab, karena ada sebabnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sholat-sholat yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah atau yang semisalnya, nah, boleh dilakukan di awqatin nahyi, boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang tersebut. As-shalah zawatul asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Dan sholat kusuf termasuk sholat-sholat yang memiliki sebab, karena terjadi gerhana sebabnya. Kemudian bagaimana apabila terjadi bersamaan antara sholat kusuf dengan sholat yang lain, berbenturan? Taib, kalau berbenturannya adalah dengan sholat jenazah, misalkan pas terjadi gerhana ada yang meninggal, sehingga harus mengurusi jenazah, dari memandikan, menyolatkan dan seterusnya. Maka apa? Qaddimat salatul jenazah. Lebih didahulukan salat jenazah. Karena mempercepat pengurusan jenazah ini apa? Diperintahkan. Kalau bersamaan dengan sholat-sholat sunnah, misalkan sholat tarawih, sholat witir atau yang semisalnya, maka lebih didahulukan sholat kusuf atau sholat gerhana. Kemudian bagaimana kalau berbarengan dengan sholat wajib? Berbarengan dengan sholat wajib. Sebagian para ulama atau mayoritas para ulama, mereka berpendapat apabila berkumpul sholat kusuf dengan sholat wajib, maka lebih didulukan sholat kusuf. Didahulukan sholat kusuf selama tidak khawatir keluarnya waktu sholat wajib tersebut. Selama tidak khawatir keluarnya waktu sholat wajib tersebut. Kalau dikhawatirkan bila kita sholat gerhana kemudian akan keluar waktu sholat, ya, waktu sholat wajib, maka lebih didahulukan sholat wajib daripada sholat gerhana. Tapi kalau tidak, maka lebih didahulukan sholat gerhana. Ini pendapat mayoritas para ulama. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sekilas tentang faidah-faidah dalam pembahasan sholatul kusuf atau sholatul khusuf atau sholat gerhana. Taib, terakhir, apakah besok sholat gerhana? Nah, kita enggak tahu apakah besok terjadi gerhana atau enggak, ya. Adapun beritanya ahlul hisab, ahli astronomi dan yang lainnya, sekedar berita. Nah, bisa jadi Allah jadikan mendung se-Indonesia, ya. Nah, kita enggak tahu. Walaupun beritanya sudah santer, dan kalau terjadi mendung se-Indonesia atau di tempat kita, kita enggak ngelihat, ya, maka kita tidak sholat kalau kita enggak melihatnya. Karena Rasulullah SAW mengaitkan sholat gerhana dengan apa? Ru'iyah. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fashollu. Kalau kalian lihat ru'iyah, ya, bukan perhitungan hisab, ya, maka sholatlah kalian. Baik. Dan kalau benar terjadi, ya insyaallah biidznillah kita ingin mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mungkin kita tidak meneriakan dengan sholatul jami'ah, khawatir dipermasalahkan lagi. Itu azan apa itu? Dari barakallahu fiik. Sehingga kalau terjadi gerhana, ya, kita pergi ke masjid insyaallah. Untuk menunaikan salat al-kusuf biidznillah taala. Barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.